Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid masih pada bab tentang tatayur. Pertemuan terakhir uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan tentang hadis yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, sebuah hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan: la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu at-tayyibatu. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada penyakit yang menular, tidak ada pula yang disebut dengan tatayur. Namun yang membuat aku kagum adalah al-fa'lu. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-fa'lu? Beliau menjawab, al-fa'lu adalah kata-kata yang baik yang penuh dengan motivasi. Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam uraian selanjutnya beliau mengatakan, wa ammat tiyaratu fa inna fiha su'uz dzan billah wa tawaqqu'ul bala. Tiarah atau tatayur yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sesuatu yang tidak ada, dalam artian tidak ada pengaruhnya, di dalamnya mengandung unsur su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah azza wa jal, dan menganggap Allah membiarkan bala terjadi. Inilah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap sekali lagi bahwa tatayur itu enggak ada pengaruhnya. Enggak ada yang disebut dengan tatayur. Beda halnya dengan al-fa'lu alias tafa'ul. Qala wat-tafa'ulu an yakuna rajulun maridun fayasma'u akharu yaqulu ya salim aw yakunu talibu dhalatin fayasma'u akhara yaqulu ya wajid fayaqa'u fi dhannihi annahu yabra'u min maradhihi wa yajidu dhalatahu. Kalau tafa'ul yang membuat Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kagum adalah an yakuna rajulun maridun. Kalau dimisalkan, kalau dibuat contoh, seseorang sakit kemudian mendengar orang lain memanggilnya dengan panggilan ya salim, hei orang sehat. Atau seseorang kehilangan satu barang atau mencari barang yang hilang, lalu mendengar orang lain memanggilnya ya wajid, wahai orang yang telah mendapatkan atau telah menemukan barangnya kembali. Fayaqa'u fi dhannihi annahu yabra'u min maradhihi wa yajidu dhalatahu, sehingga dalam pemikirannya orang yang sakit itu telah sembuh dari sakitnya, dan orang yang kehilangan barang telah menemukan kembali barangnya. Ya. Ini tafa'ul. Makanya dalam hadis tadi ketika Rasul ditanya apa itu tafa'ul atau al-fa'lu, beliau mengatakan al-fa'lu itu adalah al-kalimatu at-tayyibatu, kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh dengan motivasi, membuat seseorang merasa optimis. Orang yang sedang sakit kalau dipanggil hei orang yang sehat kan senang. Orang yang sedang mencari barangnya yang hilang kalau dipanggil hei orang yang sudah menemukan kembali barangnya kan juga senang. Panggilan-panggilan seperti itu, kata-kata seperti itu mengandung kata-kata yang baik, motivasi. Ya. Qala wa minhu al hadis qila ya Rasulullah mal fa'lu, qala al kalimatu at-thayyibatu. Sekali lagi, karena itu dalam hadis tadi ketika Rasul ditanya apa itu al fa'lu, beliau menjawab al kalimatu at-thayyibatu, kata-kata yang baik, penuh dengan motivasi dan optimisme. Qala qawluhu qalu wa mal fa'lu qala al kalimatu at-tayyibatu bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annal fa'la yu'jibuhu. Dalam hadis tadi ketika sahabat bertanya apa itu al fa'lu, lalu Rasulullah menjawab al fa'lu adalah kata-kata yang baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjelaskan kalau al fa'lu, kata-kata yang baik, itu sesuatu yang membuatnya kagum. Fadalla ala annahu laysa min at-tiyaratil manhiyyi anha, ini sekaligus menunjukkan bahwa al-fa'lu, kata-kata yang baik penuh dengan motivasi dan optimisme, sama sekali tidak termasuk ke dalam tatoyur yang dilarang. Ya. Karena secara tabiat kita semua senang dengan kata-kata yang penuh dengan motivasi, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyemangati. Nah, itu enggak tatoyur, bukan meramalkan sesuatu, tapi sekedar apa? Pendorong untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala laisa fil i'jabi bil fa'li wa mahabbatihi syai'un minasyirki. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menegaskan bahwa kekaguman terhadap al-fa'lu, kata-kata yang baik, dan mencintainya tidak ada unsur syirik sedikit pun. Bal dzalika ibanatun an muqtadat tabi'ati, bahkan itu menjadi bukti konsekuensi dari tabiat. Tabiat manusia itu senang kepada kata-kata yang baik, kagum dengan kata-kata yang baik. Wa mujibul fitratil insaniyah allati tamilu ila ma yuwafiquha wa yulaimuha. Di samping itu juga sebagai tuntutan fitrah manusia, di mana secara fitrah manusia itu selalu condong kepada yang menyepakatinya dan menyertainya. Seseorang kalau ada yang menyepakatinya maka ia akan condong kepadanya. Seseorang ketika ada yang selalu menyertainya, maka secara otomatis dia akan condong kepadanya. Bila ada kata-kata yang baik, ya secara otomatis kita akan menyenanginya. Itu sudah tuntutan fitrah. Fitrah kita sebagai manusia senang kepada hal-hal yang baik, senang kepada sesuatu yang berbau motivasi, penyemangat. Nah, kama akhbarahum sallallahu alaihi wasallam annahu habbaba ilaihi minad dunya an-nisa wa at-tib. Sebagaimana Nabi pun telah mengabarkan bahwasanya beliau diberi kecintaan dari urusan dunia itu kepada wanita dan minyak wangi. Karena secara tabiat manusia senang kepada lawan jenisnya dan kepada sesuatu yang menyejukkan seperti wangian. Enggak ada seorang pun yang menyenangi sesuatu yang berbau tidak sedap. Secara naluri, secara fitrah pasti senang kepada sesuatu yang sejuk, yang menyenangkan, yang bikin adem. Al-fa'lu, kata-kata yang baik, al-kalimatu at-tayyibatu adalah sesuatu yang bisa bikin adem. Faidahnya buat kita adalah hendaknya kita menjaga kata-kata yang keluar dari lisan kita. Bikin semua orang itu adem ketika mendengarnya. Atau kalau kita nulis sesuatu, tulislah kata-kata yang bikin adem. Sehingga orang senang untuk apa? Membacanya. Bukan kata-kata yang bikin orang gerah, marah, emosi, kecewa. Ini pelajarannya buat kita. Karena sulit bagi kita untuk menarik kembali sesuatu yang sudah diucapkan. Makanya banyak orang yang tergelincir apanya, lisannya. Kalau sekedar kesleo kaki, tergelincir kaki sih insya Allah bisa diperbaiki dengan mudah. Tapi kalau tergelincir lisan, ini yang sulit. Biasanya kalau kesleo kaki kita yang tergelincir, yang sakit sih kita, orang lain tidak merasakan sakitnya. Tapi kalau lisan kita yang tergelincir, kadung mengucapkan sesuatu, maka bisa banyak orang yang tersakiti. Itu masalahnya. Karena itu, jaga lisan agar tidak menimbulkan sesuatu yang mudarat, baik kepada diri sendiri ataupun mudarat kepada sesama. Karena kita itu manusia, makhluk sosial, enggak bisa lepas dari yang lain. Gak bisa terlepas, gak bisa terbebas dari yang lain. Kita butuh kepada sesama, saling menguatkan, saling membimbing. Kita hidup tidak boleh seenaknya sendiri. Kita harus sadar. Tanpa ada orang lain, kita tidak bisa kuat. Tanpa ada orang lain, kita tidak bisa apa-apa. Jadi jaga. Lakukan sesuatu yang bisa kita tetap bersama dengan orang lain, dan orang lain pun bisa bersama dengan kita. Sekali lagi, ini faedahnya. Mengapa Nabi SAW menyukai al-fa'lu, at-tafa'ul, kata-kata yang baik, penuh dengan motivasi. Qala wa kana yuhibbul halwa wal asal. Beliau SAW juga suka manisan, suka madu. Naluri tabiat manusia, karena beliau sendiri juga mengatakan bahwa beliau adalah bashar, sama seperti manusia pada umumnya, menyenangi hal-hal yang disukai memang oleh tabiat naluri kemanusiaan. Halwa, manisan, siapa sih yang tidak suka manisan? Pasti suka. Makanya setiap ada makanan selalu diicip dulu, ya enggak? Diicip. Manis enak, kalau pahit wah gak disukai. Tapi kalau manis disukai, disenangi. Wal asal, madu juga hal yang disukai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara tabiat manusia semuanya suka pada madu. Wa yuhibbu husna sawti bil Quran wal adhan, wa yastami ilaihi, wa yuhibbu maali al akhlaq wa makarimal. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyukai suara yang bagus ketika membaca Al-Qur'an, ya, menyukai azan yang bagus, yang enak didengar, wa yastami'u ilaihi, dan selalu mendengarkannya. Ketika ada orang baca Al-Qur'an dengan bacaan yang bagus, suara yang bagus, ketika ada orang mengumandangkan azan dengan suara yang bagus, adzan yang bagus, beliau mendengarkannya. Secara naluri, tabiat kita pasti seperti itu, ya. Misalnya kita sedang diam, tiba-tiba dengar ada orang yang azan. Azan pertama mungkin tidak perhatian, tapi lama-lama kok enak juga nih azannya. Secara tabiat, fitrah, ya. Muqtadat tabi'ah wa mujibul fitrah. Konsekuensi tabiat dan tuntutan fitrah, pasti suka. Nah, wa yuhibbu ma'alil akhlak, beliau sallallahu alaihi wasallam juga mencintai akhlak yang mulia, wa makari masyim, dan perilaku yang baik. Nah, qala, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa bil jumlah, secara umum, yuhibbu kulla kamalin wa khairin ma yufdi wa ma yufdi ilaihima. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai, menyukai kulla kamalin, setiap kesempurnaan dan kebaikan, dan segala sesuatu yang bisa mengarahkan kepada keduanya. Qala wallahu subhanahu qad ja'ala fi gharaizin nas al-i'jaba li sima'il ismi al-hasani wa mahabbatahu wa maila nufusihim ilaihi. Allah Azza wa Jal juga telah menjadikan dalam diri manusia itu al-i'jaba, ada kekaguman. Ada kekaguman, ada kesenangan ketika mendengar nama yang baik. Suka padanya, wa maila nufusihim ilaihi, dan condong jiwanya kepadanya. Kalau disebutkan fulan namanya ini bagus secara makna, ya, maka pasti ada kekaguman, ya, ketika mendengarnya. Wa kadzalika ja'ala fiha al-irtiyaha wal istibsyara was surara bismil falah was salam wan najah wat tahni'ah wal busra wal fawzi wal dhufri wa nahwi dzalika. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan dalam diri manusia itu ada perasaan tenang, istibsyar, gembira, wassurur, dan senang kepada nama al-falah yang mengandung keberuntungan, wassalam, keselamatan, wan-najah, kesuksesan. Kata-kata yang mengandung kesenangan, kata-kata yang mengandung keselamatan, kesuksesan, ya, ucapan selamat, kegembiraan, keberhasilan, dan semisal itu. Nah, qala fa idza qara'at hadhihi al-asma'u al-asma'a istabsharat bihan nufus. Maka jika kata-kata yang baik ini masuk ke dalam pendengaran, istabsyarat bihan nufus, jiwa pun menjadi senang karenanya. Wan syaraha lahas sadr, dan dada pun menjadi lapang. Wa qawiya bihal qalb, dan hati pun menjadi kuat. Makanya ada istilah kekuatan kata-kata. Kekuatan apa? Kata-kata. Karena memang kata-kata memiliki kekuatan. Nabi pun mengatakan inna minal bayan lasihra. Sesungguhnya di antara sekian penjelasan kata-kata, untaian kata-kata itu benar-benar mengandung sihir. Membuat orang itu terbawa, membuat orang itu terperangah, membuat orang itu hanyut. Nah, dan secara naluri memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan dalam diri kita sebagai manusia senang kepada hal-hal tersebut, kagum kepada hal-hal tersebut. Nah, Qala wa idza sami'at addadaha aw jabalaha diddu hadhil hal. Namun apabila pendengaran itu mendengar sesuatu yang kebalikannya, hal-hal yang buruk, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik, ya, maka tentu keadaannya pun akan berbeda. Kita baca satu kata, ya, misalnya isinya Masya Allah, ya, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak mendidik, secara naluri kita akan menolaknya, kita akan kesel, ya, kita akan marah. Beda kalau kita baca kata-kata yang baik, adab, penuh kesopanan, memotivasi, bikin optimis, bikin semangat. Kita jadi apa? Senang. Nah, inilah rahasianya mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai apa? Al-fa'lu, kata-kata yang baik. Wa yu'jibuni, bahkan bahasanya bukan sekedar menyukai, tapi yu'jibuni, membuat kagum. Ya. Sungguh kata-kata yang baik itu telah membuat aku kagum. Dan membuat senang sesama muslim itu sunnah. Bikin bahagia orang lain itu termasuk apa? Sunnah. Ya. Menanamkan rasa senang dalam diri orang lain itu sunnah. Jangan disepelekan. Nah. Ini sunnah. Dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita terus melakukan hal itu. Jadi kalau pendengaran itu mendengar sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain dalam artian keburukan-keburukan, maka keadaannya pun akan berbeda. Fa akhzana hadzalik. Ya. Kata-kata yang buruk itu akan dapat menyedihkan jiwa. Wa athara laha khaufan, bahkan akan memberikan pengaruh rasa takut. Wa tiyaratan, dan cemas. Wa inkimasan, dan menurun semangat. Wa inqibadan, serta menjauh. Amma tasaddat wa azamat alaihi, menjauhi hal-hal yang sudah direncanakan dan yang sudah ditekadkan. Nah, jadi lemes gitu kan kalau mendengar kata-kata yang tidak mendidik, tidak memotivasi, kata-kata yang justru cenderung mencaci, ya, cenderung menjelekan, cenderung melemahkan, kan lemes jiwa. Jiwa menjadi lemas, bahkan muncul kecemasan, ya. Pada akhirnya tidak semangat. Jadi menjauhi segala hal yang sudah direncanakan sebelumnya dan ditekadkan sebelumnya. Fa'awratha laha dararan fid dunya wa naqsan fil iman wa mufaraqata syirk wa muqarafata syirki. Maka ini bisa menimbulkan bahaya di dunia, ya. Bisa menyebabkan naqsan fil iman, menyebabkan kurang iman, ya. Membuat iman terus menurun, wa muqarafata syirki, bahkan mendekati kesyirikan waliyadhu billah. Nah, وقال الحليمي وإنما كان صلى الله عليه وسلم يؤجبه الفأل لأن التشاؤم سوء الظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل حسن الظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. الحليمي mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan fa'lu, dengan kata-kata yang baik, yang penuh dengan motivasi, adalah karena at-tasya'um, dalam bahasa lain at-tatayyur, karena tatayyur, meramalkan kesialan dengan sesuatu, itu mengandung unsur su'udhan billah. Berburuk sangka kepada Allah, bighairi sababin muhaqqaqin, dengan sebab yang tidak nyata. Dengan sebab yang tidak nyata. Bayangkan seseorang tidak jadi melakukan sesuatu, padahal sesuatu yang akan dilakukannya itu ibadah, gak jadi. Kenapa? Karena meramalkan kesialan melalui media seekor burung. Ya. Sebelum pergi, lihat dulu burung tertentu di hari itu. Terbangnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ternyata terbangnya ke kiri. Akhirnya mengurungkan diri. Padahal mau melakukan sesuatu yang sifatnya apa? Ibadah. Ini su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Nah, sebabnya tidak real, sebabnya tidak nyata. Apa hubungannya ya, antara burung dengan sesuatu yang akan dikerjakan? Kan tidak ada hubungannya sama sekali. Wattafa'ul husnudzon bihi, sedangkan tafa'ul, kata-kata yang baik, penuh dengan motivasi, itu mengandung unsur husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah, ya. Yakin kepada Allah. Wal mu'minu ma'murun bihusnidzon billahi ta'ala ala kulli hal. Dan seorang mukmin itu pada dasarnya diperintahkan untuk husnudzon kepada Allah ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Husnudzon, ya. Berbaik sangka kepada Allah. Selalu yakin akan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, sebab tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Kalau kita yakin bahwa yang mengatur segala urusan itu adalah Allah, maka apalagi yang mesti kita takutkan dalam hidup ini? Ya. Apalagi yang mesti kita takutkan dalam hidup ini? Nah. Dan kita harus yakin bahwa apapun yang menjadi ketetapan Allah itu terbaik bagi kita. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih di bab yang sama tentang tatayur. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan riwayat lain terkait dengan bab. Qala wali Abi Daud bi sanadin sahihin an Uqbah bin Amir qala dzukirat at-tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمَا يَقْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. Diriwayatkan oleh Abi Daud, Imam Abi Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan pernah disinggung soal tatoyur, soal meramalkan kesialan, ya, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsanuha al-fa'lu. Ahsanuha al-fa'lu, yang lebih baik itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi. Wala taruddu musliman. Tatoyur itu tidak akan mengurungkan niat seorang muslim. Ya. Tatoyur tidak akan mengurungkan niat seorang muslim. Mungkin saja dalam diri seseorang ada rasa sedikit takut, ya, ketika akan keluar dari rumahnya melihat mungkin cuaca atau melihat sesuatu. Pasti adalah perasaan takut. Ya. Namun demikian, tetap lebih baik baginya optimis, yakin, ya. Dan rasa takut itu jangan sampai mengurungkan apa? Niat. Maka kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak disukainya, ini dia. Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang dapat menolak kejelekan kecuali Engkau. Tidak ada daya, tidak ada upaya, ya, kecuali darimu. Ini yang mesti diucapkan. Nah. Doa seperti ini penting, ya, untuk menolak rasa was-was dalam hati, apalagi di zaman sekarang. Apa sih yang tidak diramalkan? Ya, hampir segala urusan selalu diramalkan. Karena saking populer, saking ramainya soal ramalan, akhirnya sedikit banyaknya mempengaruhi kita gitu. Wah, bener ya nih? Katanya kalau begini pasti ada begini. Bener ya nih? Ya. Situasi yang seperti ini ya, harus kita hadapi dengan rasa optimis, dengan kata-kata yang baik, dengan al-fa'lu, kata Rasulullah, ahsanuha al-fa'lu. Apa yang harus kita ucapkan? Ucapkan, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yadfa'u sayyi'at illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid dia akan menguraikan isi hadis tadi. Sebelumnya beliau ulang kembali penyebutan hadisnya. Kemudian beliau mengatakan qauluhu an Uqbah bin Amir. Hadis tadi dibawakan oleh sahabat Uqbah bin Amir. Hakadha waqa'a fi nuskhit tauhidi. Seperti inilah yang tertera pada cetakan kitab tauhid. Wasawabuhu, namun yang benarnya kata Syekh Abdurrahman bukan Uqbah tapi Urwah. An Urwah bin Amir, dari Urwah bin Amir. Sebab kalau Uqbah bin Amir itu sahabat, tapi kalau Urwah bin Amir ya, statusnya sebagai sahabat masih diperbincangkan, dan yang benar bukan sahabat. An Urwah bin Amir kada akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Seperti ini ya, sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Wa huwa makki. Urwah bin Amir ini makki nisbatnya. Ikhtalafa fi nasabihi, berselisih pendapat ulama soal nasabnya. Faqala Ahmad, kalau Ahmad mengatakan Urwah bin Amir al-Qurashi. Waqala ghairuhu, yang lainnya mengatakan al-Juhani. Jadi ada al-Makki, ada yang mengatakan al-Qurashi, ada yang mengatakan al-Juhani. Nisbatnya diperselisihkan, apakah al-Makki atau al-Qurashi atau al-Juhani. Wakhtalafa fi suhbatihi, selain itu juga statusnya sebagai sahabat masih diperselisihkan. Faqala al-Mawardi lahu suhbah. Imam al-Mawardi mengatakan lahu suhbah. Ya. Dia ini masuk kategori sahabat. Wa dzakara Ibnu Hibban fi thiqatit tabi'in. Namun Ibnu Hibban menyebutkan Urwah bin Amir ini justru di jajaran tabi'in yang terpercaya. Wa qala al-Mizzi la suhbata lahu tasih. Kata Imam al-Mizzi, ya, statusnya tidak benar kalau dikatakan sebagai sahabat. Nah, makanya dalam menyampaikan riwayatnya pun beliau tidak mengatakan qala Rasulullah, tapi dzukirat at-tiyaratu inda Rasulillah, disinggung soal tatoyur di hadapan Rasulullah. Kan jelas tidak secara langsung, ya enggak? Tapi menceritakan. Nah, kalau tabiin menceritakan, ya pastinya dengar dari siapa? Sahabat. Ya. Disinggung soal tatoyur, soal ramalan kesialan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qauluhu faqala ahsanuha al-fa'lu. Kemudian dalam hadis ketika disinggung soal tatoyur di hadapan Rasulullah SAW, Rasul mengatakan yang paling baik ya, jangan membicarakan soal tatoyur. Yang paling baik itu apa? Al-fa'lu. Ya, kata-kata yang penuh dengan motivasi. Ini yang paling bagus. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, butuh dukungan ini. Butuh dukungan kata-kata yang baik. Semangat. Kan begitu. Ayo, semangat. Jangan meruntuhkan. Ya, Jangan meruntuhkan. Terus terang, secara pribadi sangat tidak suka dengan bahasa insya Allah kami siap bantu dengan doa. Betul, doa itu sangat berpengaruh. Tapi ini masalahnya ajakan untuk ta'awun melalui apa? Tenaga. Kok tiba-tiba ada yang muncul, ana siap bantu dengan doa. Masya Allah, bagus sih. Ya, doa betul. Tapi yang dibutuhkan saat itu makomnya adalah apa? Tenaga. Ya, makomnya adalah tenaga. Kalau tidak bisa bantu, ya sudah gak usah komen apa-apa. Ya, alafu, ana lagi ada keperluan atau apa bahasanya. Gak perlu. Aduh, siaplah, saya bantu dengan doa. Ini, subhanallah, apa betul yakin orang yang nulis seperti itu akan mendoakan? Ya, atau cuma sekedar gurau saja? Hati-hati, kalau sampai sekedar gurau, bahaya ini. Ya, ini kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang melemahkan apa? Semangat. Emang ente saja yang bisa bantu dengan doa? Semua kita bisa kok, ya kan? Yang butuh itu apa? Tenaga, real. Ya, ini mah tenaga tidak ada. Ya, materi juga enggak, doa aja buat teuing. Ya kan? Belum tentu jelas. Yakin bahkan bisa jadi tidak mendoakan, cuma sekedar begitu saja. Nah, jangan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh ngasih motivasi ahsanuha alfa'lu, sebaiknya kasih kata-kata yang memberikan apa? Motivasi, dorongan, penyemangat. Ayo semangat, ya insya Allah. Atau aduh anak nanti insya Allah satu jam kemudian baru akan datang. Ya gak apa-apa, pas datang beres pekerjaan. Yang penting kan datang ya. Ada nongol, paling tidak seperti itu. Ngasih semangat lah, motivasi. Jangan menjatuhkan, jangan melemahkan apa? Semangat. Nah, qala qad taqaddama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu al-fa'lu. Sudah lewat hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengagumi apa? Kata-kata yang baik, al-fa'lu. Wa rawa at-Tirmidzi wa shahahahu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja li hajatihi yuhibbu an yasma'a ya najih ya rasyid. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sahihnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk menyelesaikan satu keperluannya, maka beliau sangat senang mendengar orang yang memanggil ya najih, wahai orang yang sukses, ya rasyid, wahai orang yang selalu lurus, ya. Ini kata-kata motivasi. Nah, sukses selalu ya, kan begitu? Sukses. Nah, yassarallah misalnya, ya kan? Kalau bahasa kita itu juga motivasi kok. Senang ketika kita menyampaikan ada keperluan, ada kebutuhan. Ya, ada gotong royong, ada hal lainnya. Ya, kita nggak bisa ikut andil secara materi, secara tenaga. Ya paling tidak doa. Nah ini yang doa real. Yassarallah, semoga Allah memudahkan. Ini doa. Ya, bukan siap bantu dengan doa. Yassarallah misalnya. Semoga Allah beri kemudahan. Ini real, senang. Yang membacanya juga senang. Kan dibalas, amin. Kalau yang tadi apa balasannya? Gak dibalas. Orang kadang ente mau ngelaya tahun tekihe we tulisnya. Ya kan? Paling diomongkan, ya kan? Diomongin paling. Ini terus. Coba kalau doa, dijawab kalau doa itu. Amin. Jazakumullah khairan. Bagaimana? Itu. Rasul sangat senang mendengar ada orang yang memanggil ya najih. Kayak orang yang sukses, mungkin kalau bahasa kita ya sehari-hari sukses selalu. Ya kan? Nah, kan begitu. Senang Rasul itu. Nah, kita juga kan kalau didoakan, kalau dikasih kata-kata yang seperti itu juga senang. Semoga cepat selesai pekerjaannya. Nah, Qala wa rawa Abu Daud an Buraidah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru min syai'in wa kana idza ba'atha 'amilan sa'alahu 'an ismihi fa idza a'jabahu fariha bihi wa in kariha ismahu ru'ya karahiyatu dzalika fi wajhihi wa isnaduhu hasan wa hadza fihi istimalul fa'l. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dari Buraidah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah melakukan tatayur dalam satu perkara pun. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau mengutus seorang pekerja, beliau tanya tentang namanya. Jika namanya baik ya, secara makna membuatnya kagum, maka beliau senang. Tapi jika beliau tidak menyukai namanya, secara maknanya jelek, maka akan nampak ketidaksenangannya itu di wajahnya. Ini soal nama pun begitu. Makanya tidak salah kalau ada orang yang mengatakan nama itu doa. Ya. Jadi memang dianjurkan kita memilih nama yang baik. Karena dalam nama yang baik itu ada al-fa'lu. Ada apa? Al-fa'lu, motivasi. Coba namanya Muhammad, namanya Ahmad, itu kan motivasi. Agar yang memiliki nama tersebut menjadi orang yang selalu melakukan perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik. Dan teu pantas atuh aing ngaran Ahmad, Muhammad, tapi kalakuan enggak bagus, banyak melakukan hal yang jelek, ya begitu. Jadi ada fa'al, ada semacam motivasi dari nama yang baik. Nabi itu selalu merubah kalau ada orang ketemu dengan beliau, diketahui namanya secara makna buruk, langsung dirubah, diganti. Nah. Qala wa isnaduhu hasan wa hadza fihi istimalul fa'al. Di dalamnya mengandung apa? Al fa'al. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.